Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada syarah risalah fil qawaid al fiqhiyah. Terakhir kita sampai pada bait syair yang ke-18 terkait pembahasan asyakku la yuzilul yaqin. Keraguan tidak bisa menggeser sesuatu yang yakin. Sebagai misal, seorang dia sholat maghrib, yakin dalam keadaan dia suci. Kemudian datang waktu isya, dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Sucinya jelas, batalnya belum jelas. Selama ke mulut ini tidak ada jawaban, maka dia dihukumi suci. Karena yang diragukan adalah batalnya, sedangkan sucinya jelas. Sesuatu yang ragu tidak bisa menggeser sesuatu yang yakin. Ini misal. Seorang dia punya hutang kepada orang lain. Dia yakin kalau dia punya utang, orang yang menghutangi juga yakin kalau fulan berhutang kepadanya. Hanya saja, orang yang berhutang, dia ragu apakah dia sudah membayar atau belum. Sementara orang yang ngutangi juga enggak tahu, ragu apakah sudah dibayar atau belum. Yang berhutang pun sama. Sementara tidak ada bukti apapun. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang berhutang tadi dihukumi belum membayar. Dihukumi belum membayar. Karena hutangnya jelas, membayarnya belum jelas. Taib. Disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, Walamma kanatil ahkamu tarji'u ila usuliha hatta yatayaqqana zawalul asli uhtija ila dzikri usuli asya. Dikarenakan yang namanya hukum itu dikembalikan kepada pokoknya sampai jelas bahwa pokok dari hukum tersebut telah bergeser. Selama belum bergeser atau selama belum jelas sesuatu bergeser dari posisi sebelumnya, maka ia dihukumi seperti sebelumnya. Selama sesuatu itu belum jelas apakah dia sudah bergeser dari keadaan sebelumnya, maka dia masih dihukumi ya seperti ya semula. Uhtija ila dzikri usuli asya. Maka dibutuhkan di sini untuk disebutkan pokok-pokok segala perkara. Idza syakka fiha ruji'a ila usuliha. Jika diragukan dalam satu perkara, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Dikembalikan ke hukum asalnya. Fakultu, maka saya katakan, wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wasyabi wal hijarah. Hukum asalnya air-air kita, apa itu air sumur, air sungai, air laut, hukum asalnya air itu suci. Demikian pula tanah, pakaian, dan batu. Kalau seorang misalnya dia pergi ke hutan atau ke sawah atau melintasi padang sahara, di tengah jalan dia menemukan sumur kecil atau sumber air kecil. Sementara dia butuh untuk berwudu. Cuma airnya agak keruh. Dia ragu. Jangan-jangan ada harimau kencing di sini atau anjing minum di sini. Maka keraguan seperti ini dibuang. Kenapa? Karena hukum asalnya air itu suci. Selama belum ada bukti bahwa air itu sudah berubah dari kesuciannya kepada ya dari hukum asalnya kepada tidak suci. Misalnya kalau misalnya kita yakin bahwa air tadi sudah berubah karena ada bangkai binatang di situ, berarti kita yakin bahwa air yang tadi suci sekarang berubah menjadi najis karena apa? Berubah bau atau rasa atau warna karena najis. Sementara ini tidak ada, tidak kelihatan najis apapun, cuma kelihatan butek. Ya kita ragu ini jangan-jangan ya dikencingi oleh binatang buas atau apa. Enggak usah ragu, hukum asalnya air itu apa? Suci. Demikian pula tanah. Kalau kita ingin tayamum, pakai sembarang tanah bisa untuk tayamum. Jadi kalau kita yakin ini tanah habis ya diambil dari comberan. Ya di comberan dikeduk kemudian taruh di atas dan belum terkena hujan wala apa masih agak hitam-hitam seperti itu, jangan digunakan untuk tayamum, cari apa namanya? Cari yang lain. Ya. Cari tanah yang lain untuk tayamum. Jika kalau kamu berangkat ke masjid tidak pakai sendal, kemudian kaki kamu menginjak sembarang tanah, boleh kamu langsung masuk. Dan tidak apa namanya, tidak kemudian kamu harus wudu. Tidak, karena apa, tanah yang kamu injak itu hukum asalnya apa? Suci. Ya. Hukum asalnya suci. pernah kita waktu itu diberi kesempatan waktu itu menemani Syekh Abdullah Salfiq Ad-Dhafiri Habibullah Ta'ala. Waktu itu ketika kita keluar ya dari penginapan ingin ke masjid, waktu itu saya nyari sendal, nyarikan sendal untuk beliau, sandal untuk saya juga. Kata beliau, sudah kita jalan enggak ke masjid tidak pakai sendal. Karena Rasul kadang beliau pakai sendal, kadang juga tidak pakai sendal. Beliau dari penginapan keluar tanpa pakai sendal ke masjid. Berarti kan nginjak tanah kan? Nginjak apa? Tanah. Ya. Tidak mengapa, karena memang hukum asalnya tanah itu apa? Suci. Hukum asalnya tanah itu suci. Ya. Kadang pakai sendal, kadang tidak. Ya. Hanya saja kalau kita misalnya ke masjid, tidak pakai sendal, ngerti kaki kita kotor, sementara masjid itu pakai karpet, keramik yang apa namanya, Masya Allah mengkilap, ya kita cucilah kaki kita. Mencucinya bukan karena najis, tapi karena ya nanti kurang nyaman lah orang yang ada di masjid, karena misalnya banyak lumpurnya kan. Karena kita membersihkan sesuatu kan tidak harus karena najis, ya kan. Misalnya tangan kamu ada riak di sini, kamu buang atau tidak? Kamu tidak boleh beralasan, oh ini kan enggak najis. Betul enggak najis, tapi kan enggak elok masa di tangan kamu ada apa? Riak, ya kan? Sebagaimana ulama mengatakan sperma, air mani tidak najis. Tapi apa elok kemudian sperma nempel di baju kemudian dibiarkan saja? Ya kan? Aisyah radhiallahu anha, kalau bajunya Nabi terkena sperma dan akan dipakai sholat, kalau spermanya masih basah, itu dicuci. Cuci tempat yang terkena sperma saja di situ. Sehingga terkadang ketika dipakai, ketara sekali bagian pakaian yang apa? Basah, ya kan? Tapi kalau spermanya sudah kering, tinggal dikerik saja. Dikerik, mungkin pakai kuku atau pakai kayu. Ya. Ini menunjukkan bahwa sperma itu tidak najis. Tapi kan enggak elok, meskipun tidak najis, kan tidak elok kalau itu menempel di pakaian kan. Kalau basah dicuci, kalau kering cukup dikering. Ya. Jadi pembicaraan kita ya masalah najis atau tidaknya. Ya. Kalau nanti urusan itu elok atau tidak elok, itu urusan lain. Hukum asalnya tanah itu apa? Ya, suci. Ya kalau kita berangkat dari rumah ke masjid, ya tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki, ya. Kaki kita langsung menyentuh tanah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena hukum asalnya tanah itu, ya suci. Nah. Sebutkan di sini, falmiyahu kulluha, air semuanya, baik itu al-bihar, air sungai, al-bihar apa? Air laut. Itu suci. Air laut itu suci. Meskipun air laut itu asin dan agak apa? Amis. Hanya pernah ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Arok. Abdullah bin Arok seorang sahabat yang dia biasa berlayar. Cuman dulu kan pakai layar. Ya. Perahu enggak seperti sekarang pakai mesin. Ya. Menggunakan apa namanya? Layar, nanti memanfaatkan apa? Angin ya kan? Ya, hembusan angin. Abdullah bin Arok pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'." Ya Rasulullah, kita itu naik perahu. Naik laut itu artinya naik perahu. Narkabul bahra, yakni naik perahu. Ya. Al-bahar itu laut. Tapi kalau diartikan naik laut, ya artinya naik perahu yang dimaksud. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit dari air. Fa in tawadda'na bihi 'adishna, kalau kami berwudu dengan air, yang air tawar, kami kan kehausan. Kenapa? Kalau seorang itu haus kemudian minum air laut, bukan ya, bukan malah sembuh haus, tetap semakin haus. Orang kalau minum air laut itu semakin apa? Haus, semakin haus. Sementara Abdullah bin Arok ini dengan kawan-kawannya hanya membawa air tawar yang cukup untuk minum. Ya. Kalau digunakan untuk apa? Berwudu habis, sementara mereka kehausan. Air laut tidak bisa diminum. Afana tawaddu bima'il bahri? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Rasul mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yani bangkai binatang yang hidup di laut. Itu halal. Meskipun anjing laut, babi laut, putri duyung, atau apa? Ya. Insanul bahri. Ya, insanul bahri kalau dalam istilah fikih. Ya. Wa ila akhirihi. Jadi, air laut itu suci dan halal bangkainya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Abdullah bin Arok bertanya tentang air laut? Ya, jawabannya, pertanyaan yang pada tempatnya. Kan ada pertanyaan yang mengada-ada, tapi ini pertanyaan yang pada tempatnya. Kenapa? Air laut beda dengan air yang lain dari sisi, ya, rasanya asin. Baunya agak apa? Amis, sehingga butuh ditanyakan. Sehingga orang yang menggeluti suatu bidang, kemudian ada terkait dengan masalah ibadah, dia tanyakan hal itu kepada orang yang alim. Orang yang biasa, ya, hidupnya di jalan, misalnya di jalan, dia supir, Jogja Purwokerto misalnya, ini Ramadan ini kan safar, boleh buka atau tidak? Kan safar kan, tapi dia dalam sebulan mungkin sampai 15 kali kan mungkin apa, nyupir bis misalnya. Paham gak? Tapi dia sih musafir kan, walaupun itu ya rutin, ya dia musafir. Terus bagaimana? Ini contoh maksudnya orang yang menggeluti satu bidang, kemudian ada kaitannya dengan ibadah tertentu, ya ditanyakan kepada ahlinya. Karena Abdullah bin Arok dia seorang nelayan, dan kaitannya adalah dengan bersuci dengan air laut, karena dia tidak tahu, dia tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi pertanyaan Abdullah bin Arok sudah pada tempatnya. Beda dengan ada orang bertanya kepada Ibnu Umar tentang apa hukum orang yang ihram membunuh nyamuk. Orang ihram sedang haji atau umrah membunuh nyamuk. Kata Ibnu Umar, "Unduru ila hadzal iraqi." Coba kalian lihat pada orang Irak ini. Bukankah orang Irak yang membunuh cucu Nabi? Kok mereka bertanya tentang darahnya nyamuk? Artinya mereka itu seharusnya menanyakan sesuatu yang ya penting, kemudian meninggalkan pertanyaan yang remeh-temeh. Sekarang kalau mau dibilang orang-orang Irak lah yang membunuh Husain bin Ali, kok kemudian mereka bertanya tentang apa hukum membunuh nyamuk di tanah suci? Kan antik. Harusnya mereka introspeksi. Sekarang darah nyamuk dengan darah cucunya Nabi lebih mulia mana? Ini semacam teguran. Sampai pun orang bertanya, itu pun dia bertanya, jangan sampai kemudian pertanyaan itu membuat orang itu yang menganggap orang ini akalnya yang gak lurus. Ada perkara-perkara yang penting kemudian ditinggal, yang remeh-temeh ditanyakan. Ini tentu satu hal yang ya tidak baik. Kemudian kalau ada yang bertanya, bukankah Abdullah bin Arok bertanya kepada Nabi tentang air laut? Kok Nabi menjawab juga dengan halal bangkainya? Kan yang ditanyakan apakah boleh berwudu dengan air laut? jawaban Nabi lebih banyak dari pertanyaan Adhumin Arab. Padahal yang sering kita dengar yang namanya jawaban sesuai dengan pertanyaan kan? Jawabannya Rasul sudah sesuai. Jawaban Rasul sesuai dengan pertanyaan bahkan plus. Kenapa Rasul memberikan plus kelebihan dari jawaban ada yang ditanyakan? Karena orang yang dia bekerja di laut tidak hanya butuh ngerti hukum air saja. Bisa jadi tengah laut bekal habis terombang-ambing berhari-hari adanya bangkai ikan. Mereka enggak ngerti hukum. Mereka enggak ngerti hukum. Coba. Taunya yang namanya bangkai itu haram. Padahal bangkai ikan apa? Itu halal. Maka karena memang orang yang mereka bekerja di laut butuh kepada ngerti hukum daripada ya bangkai ikan, maka Rasul pun menjelaskan. Jadi kalau ada yang mengkritisi ya, atau ada yang mengatakan yang namanya jawaban kan harus sesuai dengan pertanyaan, kita katakan oh Rasul sudah sesuai dengan pertanyaan, bahkan memberi tambahan. Rasul memberi tambahan di sini karena memang orang yang bekerja di laut tidak cukup hanya ngerti hukum air laut saja, tapi juga harus ngerti hukum bangkainya. Kan seperti itu. Ya. Ini hadis Adhumin Arab juga hadis yang termasuk ya bagus sekali ya untuk dijadikan landasan tentang bahwa air mutlak itu hukum asalnya adalah suci. Air mutlak itu adalah air yang kalau orang menyebutkan ya air tanpa ada embel-embel. Beda dengan air teh, air kopi ini kan sudah bukan air mutlak lagi. Kalau ada mengatakan itu kan air laut, air sumur. Berarti kan ada embel-embelnya, kita katakan yang namanya sumur lautnya hanya sekedar apa? Media untuk menampung. Jadi kalau air teh, air kopi kan sudah bukan air mutlak lagi. Karena air teh, air kopi bisa ditaruh di apa? Ya baskom, bisa ditaruh di drum, bisa ditaruh di gelas. Ya, bisa aja. Tapi kalau air laut, air sumur, air sumber, air hujan, ini air mutlak. Hukum asalnya suci. Ada pun hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh seorang dia naik perahu kecuali orang yang haji, orang yang umroh dan orang yang jihad, hadisnya tidak sahih. Karena apa? Alasan tidak bolehnya di anna tahtal bahri naron. Karena di bawah laut itu ada api. La yarkabu al-bahra illa al-hajj abil mu'tamir abil mujahid. Fa inna tahtal bahri naron. Hadis yang maknanya seperti tadi itu tidak sahih. Bahwa boleh-boleh saja seorang itu ya bekerja di laut. Bekerja di laut. Ya. Bahkan rezeki di laut itu banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali. Kamu kalau ingin ya misalnya manen ikan tanpa harus apa? Ya, nanam, ya membeli, ya sudah ke laut, cari kayak perahu atau mancing di laut. Tapi ya, ini pekerjaan yang termasuk apa? Berat, karena resikonya apa? Besar ya kan? Nah, kembali kepada pembahasan air laut itu suci. Wal anhar, dengan pula air sungai. Air sungai. Terkadang air sungai bening, terkadang butek. Karena misalnya habis hujan, sehingga lumpur-lumpur yang ada di kampung pada terbawa kemudian masuk ke sungai, jadi butaknya sepertinya tidak masalah. Tetap apa? Suci. Wal abar dan air apa? Sumur. Ini suci. Wal uyun dan sumber. Wa jami' ma tahtawi 'alil ardu. Dan semua apa yang di cakup oleh tanah. Minat turabi wal ahjari was sibahi war rimali wal ma'adini wal asyari. Dari tanah, batu, tanah yang basah, arimal pasir, barang tambang, dan pepohonan. Ini semua hukum asalnya suci. Apa kamu kalau menyentuh pohon tertentu batal wudunya? Atau kemudian kamu jalan di atas batu tertentu kamu batal wudunya? Tidak. Karena hukum asalnya tanah, ya debu, batu, apa namanya, tanah yang basah, pasir, barang tambang, pohon, ini hukum asalnya suci. Wa jami' asnafil malabis, dan semua macam pakaian, baik itu pakaian dari kapas, dari nailon, atau pakaian mungkin dari apa, goni, ya kan, karung. Kulluha tahira hatta yatayaqqan zawal asliha. Semuanya hukum asalnya suci. Sampai jelas hukum asalnya telah bergeser. Selama tidak ada bukti barang-barang tadi itu najis, maka hukum asalnya apa? Suci. Hatta yatayaqqana zawal asliha. Sampai jelas hukum asalnya telah bergeser, biturui najasa alaiha, dengan masuknya najis kepada barang-barang tersebut. Selama tidak ada bukti bahwa barang-barang itu terkena najis, berarti hukum asalnya suci. Kamu kalau membeli pakaian, baik itu pakaian baru atau bekas, apa harus disuci? Kalau bagusnya mungkin iya. Yang kita tanyakan harus, apakah harus sih suci? Ya, tidak harus. Di antara yang wari disebutkan dari ada satu kaum, ini putih kayak ada rasa kopinya, insyaallah. Ada satu kaum disebutkan sebagian ikhwanna sadidah. Jadi masyarakat di daerah tertentu itu kalau beli baju baru mungkin masih ada harganya, masih apa, itu enggak dicopot. Memang sengaja enggak dicuci walau dicopot, malah kayak dipamerkan, "Wah, ini baju saya, baju apa? Baju baru." Kemudian apa? Ya. Harganya itu masih tertera di situ, malah ya semacam diperlihatkan, "Pak, ini saya bajunya baju apa? Baru ini buktinya masih ada apa? Ya harganya masih tertempel." Ini ada sebagian ya orang, tapi bukan di Indonesia, di luar Indonesia. Kalau di negeri kita kayaknya enggak lah ya. Itu malah mungkin apa? Malu lah kan. Tapi di bukan di negeri kita. Itu adat. Maksudnya mungkin ada orang bertanya, "Loh, kok masih ada ya harganya masih tertera, berarti kan belum dicuci, apa itu gak najis?" Kita katakan, "Oh, hukum asalnya tidak najis. Kain itu hukum asalnya katun, katan, nailon, apa, hukum asalnya suci." Kecuali wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya terjadi peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin, kemudian muslimin mendapat ghanimah, harta merasan perang berupa pakaian-pakaian orang musyrikin. Ada celana dalam, ada celana panjang, ulakhirihi. Yang besar kemungkinan ini celana sudah dipakai lama misalnya kan. Celana dalam misalnya ini kayaknya ya. Ya. Mereka biasanya tidak peduli dengan masalah najis. Kencingnya sembarangan saja, ya, tidak cebok. Ya. Mungkin kalau seperti itu beda untuk yang misalnya yang dalam-dalam. Ya. Jadi kalau kita misalnya mendatangkan kain atau pakaian dari negeri kafir, apakah menurut kita suci? Ya, tidak harus. Mendatangkan pakaian dari negeri kafir, ya, terutama yang itu masih baru, besar kemungkinan ya. Tidak najis kan, berarti ya sudah tidak perlu disuci. Ini penting karena ada orang yang tidak ngerti kaidah ini, akhirnya dia salah dalam praktek ibadahnya. Contoh, tidak sedikit para musafirin yang mereka menggunakan jasa angkutan umum, baik itu bis, kereta, atau pesawat, mereka tidak mau sholat dalam perjalanan sampai di tujuan. Dengan alasan khawatir jok, bangku, atau seat yang dia duduki ternyata ada apa? Ya, najisnya. Maka ini bentuk kehati-hatian yang tidak benar. Selama bangku, jok yang kita duduki itu tidak ada tanda-tanda yang nyata bahwa itu najis, hukum asalnya apa? Suci, apalagi kayak pesawat misalnya. Ya kan? Itu lebih apa namanya? Bersih lagi secara umum seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian ya seorang itu karena ihtiyaton, kehati-hatian, akhirnya dia meninggalkan sholat pada waktunya. Ini termasuk talbisu iblis, ya, bisikan iblis yang seperti ini ya. Karena kebodohan sampai kemudian orang meninggalkan sholat ya pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam keadaan dia mampu sebenarnya turun di rest area ada masjid, tapi gak sholat. Alasannya nah, tadi dia gak bawa ganti ya. Sementara jok yang dia duduki mungkin ada najisnya, nantilah kalau sudah sampai tujuan saya borong. Nah, ini gak benar. Ini butuh untuk diingatkan ya. Karena bisa jadi berangkat dari ketidakfahaman dia dengan kaidah ini. Sehingga kalau kita ngerti kaidah-kaidah seperti ini, ya, masya Allah, ya, ternyata Islam itu mudah. Ya. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Ya. Sampai ada bukti bahwa hukum asalnya telah bergeser. Kalau tidak ada bukti hukum asal telah bergeser, maka ia pada ya posisi semula. Baik. Ini bait yang ke-19, kita akan masuk pada bait yang ke-20 dan 21. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal ambali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadakallahu ma jumallu. Hukum asal, al-asuni, hukum asalnya fil abdu'i, al-abdu' yang dimaksud di sini menghubungi wanita, yang menjimai wanita, waluhum dan daging. Nanti maksud dimaksudkan daging akan kita sebutkan. Wal nafsi dan nyawa, wal amwal dan harta. Dil maksum yang dimiliki oleh orang yang nyawanya terjaga. Tahrimuha itu semua haram untuk diambil. Hatta jazi al-hillu sampai datang bukti kehalalannya. Fafham hadakallahu, fahamilah ini, semoga Allah tunjuki kamu ma yumallu, yakni kepada apa yang kamu sedang di ya jumlah alaika, sedang didiktekan kepadamu. Yakni al-abdha yang terkait dengan masalah kehormatan. Tidak boleh seorang ujuk-ujuk kemudian menghubungi seorang wanita sampai jelas kalau dia itu istrinya atau itu budaknya. Adapun kalau dia nemu di hutan, enggak boleh, ya, nemu perempuan di hutan, ya, atau nemu di sawah, ya, ini enggak boleh yang seperti ini, ya kan? Waluhum daging, yang dimaksud di sini bukan kayak daging di pasar, ya, enggak boleh kita makan, enggak boleh kita beli sampai kita ngerti yang nyembelihnya muslim atau bukan, bukan itu. Luhumnya di sini yang dimaksudkan adalah kalau daging tadi, seperti daging binatang buruan yang tercampur dalam mendapatkannya antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Atau tercampur antara sesuatu yang jelas dan yang tidak jelas. Kamu punya anjing buruan, kamu lepas dan kamu membaca basmalah untuk mengejar kijang. Ternyata di samping anjing kamu yang mengejar kijang itu, ada anjing-anjing liar ikut mengejarnya. Ikut mengejarnya, kemudian suatu saat didapati kijang itu ya tertangkap dan mati. Maka tidak boleh kamu makan kijang buruan tadi. Karena kita enggak tahu apakah yang menggigitnya sampai mati anjing kita atau anjing liar. Kan kita enggak ngerti kan? Kamu punya anjing buruan. Anjing buruan itu anjing yang terlatih untuk memburu binatang buruan. Kamu ketika melepasnya mengucapkan basmalah, ya. Kemudian dia mengejar kijang misalnya. Kemudian ada anjing-anjing lain ikut mengejar. Kita dapatkan kijang tadi sudah dalam badan mati, digigit. Maka kita tidak boleh memakannya. Karena kita tidak tahu yang menggigit kijang tadi sampai mati anjing kita atau anjing orang lain atau anjing liar, kita enggak ngerti. Maka tidak boleh dimakan. Kalau seorang menyembelih kambing dengan pisau yang diisi racun, tidak boleh seorang untuk mengkonsumsinya karena bisa jadi yang cepat mematikannya bukan pisaunya namun karena racunnya yang masuk ke dalam apa? Ya, darah. Nah. Yani maksudnya annal asla fi hadhil asya' at-tahrim hatta natayaqqan al-hil. Hukum asalnya hal-hal ini haram sampai betul-betul kita yakin itu sudah halal. Wal aslu fil abdu'i at-tahrim, hukum asalnya menghubungi wanita itu haram. Wal abdu'u watun nisa, al-abdu' yang dimaksud menghubungi wanita. Fala yahilu illa biyaqinil hilli, tidak halal kecuali dengan betul-betul yakin itu sudah halal. Bagaimana kita yakin kalau seorang wanita sudah halal untuk kita hubungi? Imma binikahin sahih au milki yamin, ada kalanya dengan pernikahan yang sah atau dia sebagai budak, ya, budak sahaya. Pernikahan yang sah. Adapun kalau kumpul kebo, maka bukan pernikahan yang sah. Jadi laki perempuan, ya, hidup bareng tanpa pernikahan, beranak pianak, itu namanya kumpul kebo. Yang seperti ini, ya, bukan pernikahan yang sah. Aumil kijamin atau seorang memiliki budak perempuan, ya, apakah dia beli atau itu dia dapat dari peperangan, maka sah. Yang seperti itu boleh. Wakadzalika luhum, demikian pula daging. Al aslu fiha tahrim hatta yutayaqqan al hilu, hukum asalnya dia haram untuk kita konsumsi sampai jelas kehalalannya. Namun ingat, ini tidak berlaku untuk daging-daging yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin. Daging-daging yang dijual di pasar kaum muslimin, enggak usah kamu tanyakan asal-usulnya. Karena kalau seperti itu nanti kamu enggak akan jadi apa? Masuk warung enggak akan jadi beli daging. Karena daging-daging yang ada di pasar muslimin dihukumi halal. Dari binatang-binatang halal memang. Walihada idza istama'a fi dzabihati sababani. Oleh karena ini, jika terkumpul pada sembelihan dua cara, mubihun wa muharrim, wa muharram, ada cara yang halal dan ada cara yang haram. Ghulibat tahrim, maka yang dimenangkan cara yang haram. Berarti tidak halal sembelihan tadi. Fala yahilul madbuh wal masid, maka binatang yang disembelih dengan dua cara. Cara yang pertama cara halal, cara kedua cara haram, maka ini tidak halal. Demikian pula binatang buruan. Jika terkumpul padanya dua cara, cara yang halal dan cara yang haram, maka dihukumi haram. Contoh, falau ramahu aw dabahahu bi alatin masmumah. Kalau seorang memanah binatang buruan atau menyembelih binatang dengan alat yang beracun, menggunakan alat yang ya masmumnya beracun atau diisi racun. Aw ramahu fa waqa'a fi ma'in, atau seorang memanah binatang buruan lalu binatang buruan tadi jatuh di air. Awati au syai'un yaqtulu mislu ghariban, atau binatang tadi diinjak oleh sesuatu yang umumnya injakannya tadi mematikan. Fala yahillu, maka tidak halal. Seperti ini contohnya. Kalau seorang misalnya dia menyembelih ayam dengan pisau yang diisi racun. Pisau halal, racun haram kan. Maka ayam tadi tidak halal. Karena bisa jadi yang cepat mematikan bukan pisaunya tapi racunnya yang masuk ke dalam ya darah. Atau seorang dia memanah binatang buruan. Memanah misalnya sapi liar. Kemudian didapati sapi liar yang kena panah kita masuk ke dalam sungai dalam keadaan mati. Maka tidak boleh ya sapi liar tadi kita konsumsi, tidak boleh kita makan. Karena bisa jadi yang mematikannya bukan panah kita tapi karena kebanyakan minum air. Bisa jadi kalau dia itu tidak jatuh di air mungkin seminggu dua minggu masih bertahan hidup, bisa jadi kan. Namun kalau sudah terjatuh ke dalam air kemudian makan air mungkin 20 menit sudah ya pingsan, mungkin sudah apa namanya, setelah itu tinggal mati. Sehingga di sini terkumpul pada binatang buruan dua sebab. Sebab yang pertama panah, halal. Yang kedua, meminum air yang banyak sampai mati. Bisa jadi yang mematikan binatang buruan tadi bukan panah kita, tetapi karena kebanyakan minum air. Karena tenggelam, ya kan? Nah. Atau binatang buruan tadi yang kita panah, kita dapati diinjak oleh binatang yang besar kemungkinan dengan injakannya mematikan. Kita memanah misalnya, ya misalnya kelinci liar masih bisa lari, kita dapati kelinci yang kita panah, ada panah kita kan jelas kita tahu panah kita, diinjak oleh kuda. Keinjak oleh kuda, mati. Maka enggak boleh kita makan. Karena bisa jadi yang mematikan kelinci liar tadi bukan panah kita, tapi karena injakan kuda. Nah, tapi kalau misalnya, ini misal, kita manah, ya manah apa, kijang, kena, kemudian kita dapati sudah mati, di sampingnya banyak burung-burung gagak. Ya. Boleh enggak kita makan? Mungkin enggak injakan burung gagak mematikan? Hah? Tidak kan? Atau banyak burung-burung kecil di situ hinggap. Besar kemungkinan injakan itu enggak mematikan, berarti memang panah kita yang mematikan. Boleh kita makan. Paham ya? Jadi kalau misalnya kamu memanah kijang kemudian kena, mun mas bisa lari, sesaat kok kamu dapati kijang tadi diinjak oleh gajah dan badan mati, maka tidak boleh kamu makan. Kenapa? Bisa jadi yang mematikan bukan panah kamu, tapi apa? Injakan gajah tadi. Yang kedua, kalau itu diinjak oleh binatang yang umumnya tidak mematikan, diinjak oleh burung misalnya, burung gagak kan insya Allah gak mematikan. Ya, segede apa namanya ijang, diinjak burung gagak ya, ya salah. Kok mati? Berarti yang mematikan bukan injakan, tapi karena apa? Panah kita. Maka boleh dimakan. Wakadzalika al-aslu fil ma'sum. Demikian pula hukum asalnya orang yang terjaga darahnya. Tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita alirkan darahnya. Sampai jelas kalau dia boleh dibunuh. Siapa orang yang darahnya terjaga yaitu al-muslim awil mu'ahad, yaitu orang muslim atau orang kafir yang dalam perjanjian damai dengan muslimin. Masuk pula orang kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin yang tunduk pada pemerintah muslimin dengan membayar upeti. Ini tidak boleh dibunuh. Tahrimu damihi wa mali wa irdihi. Haram darahnya untuk dialirkan, haram hartanya untuk dirampas, haram kehormatannya untuk disabik-sabik. Fala tubahu illa bihaqin, maka tidak halal kecuali dengan hak. Tidak boleh kecuali dengan hak hartanya diambil, ya tidak boleh kecuali dengan hak. Fa idza zalal aslu, jika hukum asal dari terjaganya darah ini hilang, maka darahnya tidak terjaga, hartanya tidak terjaga. Kapan hukum asal dari darah seorang yang tadinya terjaga menjadi tidak terjaga? Imma biriddati al-muslim. Ada kalanya seorang yang tadinya muslim murtad. Berarti sudah berubah status sekarang. Berarti hukum asal terjaganya darah sudah bergeser. Au zinal musan, atau orang yang sudah menikah berzina. Qatala qadri nafsin, atau seorang membunuh orang dengan sengaja. Berarti kisos. Au naqda al muahad al ahda, atau orang kafir yang dalam perjanjian membatalkan perjanjian. Maka halal qatluhu, halal untuk dibunuh. Namun untuk seorang muslim yang murtad atau melakukan perzinahan, yang sudah menikah dan berzinah atau membunuh secara sengaja, tentu yang melakukan ya pengkisosan pembunuhan ini adalah penguasa. Yang punya hak adalah apa? Penguasa, bukan masing-masing orang, karena nanti akan kacau dan akan ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, akan timbul dendam. Jadi yang melaksanakan eksekusi terhadap mereka-mereka ini penguasa. Yang pernah ada seorang membunuh tukang sihir di zaman Umar, dihukum oleh Umar, walaupun orang yang melakukan sihir hukumannya dipenggal, namun ini wewenangnya penguasa, bukan pemenangnya ya sembarang orang. Ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Allahu taala alamu bissawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Melanjutkan penjelasan pada bait syair yang ke-20 dan 21 bahwa hukum asalnya kehormatan seorang, nyawa seorang, dan harta seorang yang darah, nyawa dan hartanya terjaga tidak boleh untuk seorang mencabik-cabik kehormatannya, mengambil hartanya atau melenyapkan nyawanya sampai datang adanya bukti yang membolehkan dia untuk melakukan seperti itu. Terakhir kita sampai pada penjelasan tentang orang yang maksum darah, harta, dan kehormatannya, yaitu seorang muslim atau seorang kafir yang dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi orang kafir itu bermacam-macam. Ada orang kafir mu'ahad, yaitu yang ada ikatan perjanjian damai misalnya dengan pemerintah muslimin. Ada orang kafir musta'man, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan, mendapat suaka politik dari pemerintah misalnya. Ada pula orang kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, tunduk pada pemerintah muslimin. Yang keempat ada orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang dia memerangi muslimin. Orang kafir harbi ini halal darahnya, halal untuk dirampas hartanya, dan halal untuk di cabik-cabik kehormatannya karena dia seorang kafirnya harbi. Adapun orang kafir mu'ahad, maka darahnya, nyawanya terjaga. Jadi tidak semua orang kafir kemudian boleh diperangi yang seperti apa dulu. Seorang muslim hukum asalnya darah dia itu terjaga. Tidak boleh seorang melenyapkan nyawa seorang muslim atau melukai seorang muslim tanpa hak. Demikian pula tidak boleh mengambil hartanya tanpa hak. Namun kalau di sana ada sebab yang menjadikan seorang boleh untuk mengambil haknya atau mengambil, untuk di seorang muslim boleh untuk dialirkan darahnya atau dirampas hartanya, maka hukum asal dari kemaksuman dia sudah bergeser. Misalnya seorang muslim kemudian dia murtad. Murtad itu tidak harus seorang dia berpindah dari agama Islam ke agama lain, tidak harus. Tapi termasuk juga murtad seorang melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Seorang muslim dengan sukarela misalnya kalau dia sujud pada berhala tanpa ada tekanan dan atas kesadaran sendiri, maka dia telah murtad. Kalau ada seorang muslim dia mencela Allah, mencela Rasulnya, menginjak-injak Al-Quran, bahkan dia menjadikan Al-Quran untuk pancikan di WC misalnya, murtad karena seperti ini murtad. Atau seorang muslim kalau dia mencela Rasul misalnya, ini juga masuk pada bab murtad. Orang yang murtad dari Islam hukumannya dibunuh. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, bunuhlah. Karena keberadaan orang murtad di tengah-tengah masyarakat muslimin sangat membahayakan. Sementara keberadaan dia sudah tidak manfaat dan membahayakan. Ibarat anggota tubuh yang busuk, yang kalau tidak segera dipotong, tidak segera diamputasi, akan mengancam ya anggota tubuh lainnya dan bahkan mengancam nyawa. Maka enggak usah eman-eman anggota tubuh tadi dipotong untuk menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Ya. Au zinal muhsan, atau orang yang sudah menikah kemudian berzinah. Ini juga hukumannya rajam. Au qatla nafsin, atau membunuh jiwa. Seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ini kalau keluarga korban menuntut qisas, menuntut nyawa dibalas dengan nyawa, maka orang tadi nyawanya tidak tertolong. Kecuali kalau misalnya dari sekian ahli waris ada yang memaafkan. Dari 10, 9 maafkan, 9 minta qisas, 1 maafkan, maka tidak dikisos, beralih kepada diat tebusan, maka 9 orang tadi berhak mendapat tebusan, yang 1 yang sudah maafkan berarti tidak. Ya. Atau seorang kafir yang itu dalam masa perjanjian damai dengan muslimin ternyata menyelisihi ikatan perjanjian, maka halal untuk dibunuh. Adapun kalau tidak, dia menepati perjanjian, maka tidak boleh diapa-apakan. Dan orang yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan pihak muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Orang yang membunuh kafir ma'ahad lam yarih raihatal jannah. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi tidak sembarangan orang kafir mau dibunuh. Orang kafir yang kaya apa dulu? Sehingga ketika pada masa perdamaian antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Quraisy, datang ibunya Asma binti Abi Bakrin ke Madinah. Datang ke Madinah bukan ingin masuk Islam, namun kangen dengan putrinya itu Asma dan ingin silaturahmi. Karena ibunya datang ke Madinah bukan ingin masuk Islam dan ingin silaturahmi, Asma bertanya dulu kepada Nabi, boleh enggak nih saya bertemu dengan ibu saya dalam keadaan ibu saya itu kafir? Kata Asma, ya Rasulullah, ja'at ummi raghibah afa asiluha. Ibu saya datang dalam keadaan dia ingin menyambung silaturahmi. Boleh enggak saya sambung? Qala, Nabi mengatakan, sili ummaki. Sambunglah ibumu. Ya. Sambunglah ibumu. Jadi karena waktu itu memang dalam masa perdamaian. Wakadzalika idza jana al-insanu jinayatan tujibu qat'a 'udwin. Demikian pula kalau seorang melakukan kriminal yang menyebabkan dia boleh dipotong anggota badannya. Mencuri misalnya. Orang yang mencuri barang yang tersimpan di tempat penyimpanan dan sudah senilai seperapat ya dinar, maka sudah ya berhak untuk dipotong tangannya. Jadi mencuri barang yang tersimpan di tempat penyimpanan, kemudian orang yang mencuri tadi orang yang berakal, ya kemudian barang yang dia curi itu sudah senilai ya seberapa dinar, maka dia dipotong tangannya. Berarti kalau dia mencuri dalam keadaan barang yang itu tidak tersimpan, tidak dipotong. Kalau orang sudah mencuri kelapa masih di pohon, walaupun itu sampai 2000 kelapa, tidak dipotong. Karena itu bukan tempat penyimpanan. Bukan tempat penyimpanan. Tapi kalau seorang sudah ya memetik kelapa, masukkan ke dalam gudang, dia kunci, kemudian dicuri, ini baru. Seorang misalnya, seorang yang gila, kemudian dia mencuri, walaupun itu mencuri mobil misalnya, tidak dipotong karena dia bukan mukallaf. Bukan orang yang mukallaf. Jadi, hukum potong tangan itu bagi pencuri kalau dia itu ya mencuri barang yang tersimpan di tempat penyimpanan. Dan dia seorang yang ya berakal dan balig, ya. Kemudian nilai atau barang yang dia curi sudah senilai minimalnya seberapa dinar. Kalau dia hanya mencuri telur misalnya, satu atau dua tidak dipotong. Ya. Tidak dipotong meskipun itu di tempat penyimpanan karena itu belum senilai apa? Seberapa dinar. Seberapa dinar itu kurang lebih 1 gram emas. Lebih dikit. Ini seberapa dinar. Kalau dimatakan terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan la'anallahu sariq yasriqul baydah fatuqta yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dia dipotong tangannya. Telur kan kecil sedikit. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan baydah di sini bukan telur, tapi baydah semacam topi baja, yang itu alat apa namanya perang. Baydah itu alat perang yang biasa untuk menutupi kepala dari serangan apa? Senjata. Itu mahal tentu yang seperti itu. Ya. Terbuat dari baja yang apa namanya? Bagus biasanya untuk melindungi kepala dari ya, senjata-senjata lawan. Itu penafsiran pertama. Yang kedua, ada pula yang menafsirkan baydah ya telur. Tapi yang dimaksud awalnya sih mencuri telur. Karena pencurian itu biasanya berawal dari apa? Kecil, kemudian berlanjut sampai nantinya dia akan mencuri sesuatu yang senilai seberapa di dinar. Jadi penyebutan telur di sini hanya kiasan bahwa tadinya si pencurian itu hanya kecil, kemudian berlanjut sampai kepada yang besar, akhirnya dipotong tangannya. Ya, akhirnya dipotong tangannya. Dan dipotongnya tangan orang yang mencuri yang sudah sampai nisab itu padanya ada minimal dua faedah. Faedah dari pelaku akan memunculkan efek jera dan akan menjadikan dosa pencuriannya diampuni. Yang kedua, untuk sebagai peringatan bagi yang lain yang tergoda untuk melakukan pencurian, ini loh nasibnya. Ini loh apa? Nasibnya akan dipotong tangannya. Kemudian dipotongnya tangan mencuri itu dipotong pergelangannya, bukan pangkal ya tangannya. Karena orang-orang Khawarij di antara kenyelenehan fikih mereka ya, mereka mewajibkan wanita haid untuk mengqadha salat dan mereka memperlakukan potong tangan bagi pencuri, tapi dipotongnya dari pangkal, dari sini dekat ketiak. Sebenarnya ini fikih yang menggelikan. Kenapa fikih yang menggelikan? Lucu. Pertama, mereka orang-orang Khawarij itu kan punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Kalau orang kafir yang dipotong lehernya atau tangannya? mencuri itu dosa besar atau kecil? Dosa besar kan? Menurut keyakinan orang Khawarij, laku dosa besar itu kafir. Kalau memang kafir, yang dipotong apanya? Lehernya kan? Berarti menggelikan. Yang kedua, sudah seperti itu, mereka memotongnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti inilah orang kalau ya pikirannya kemajon. Maksud kemajon di sini lebih mengedepankan akal dan perasaannya daripada dalil. Bagaimana orang-orang Khawarij sampai mereka itu mewajibkan bagi wanita haid untuk mengqadha salat? Dalam benak mereka, apa bedanya sholat dengan puasa? Sama-sama rukun Islam. Kalau orang haid mengqadha puasa, ya sama saja harus mengqadha apa? Sholat. Ini kan, apa namanya? Ya, akal kan? Yang berbicara, bukan dalil. Makanya ketika Mu'adah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, dengan mengatakan, ma balu al-ha'id taqdi as-sawm, wala taqdi sholata, mengapa wanita haid itu mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha salat? Aisyah bertanya, "Aharuriyah anti? Apa kamu ini seorang wanita berpemahaman haruriyah? Berpemahaman Khawarij?" Kata Mu'adha al-Adawiyah, "La, innama ana as'al." Kata Mu'adha, "Tidak, saya hanya bertanya." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibu dzalika ala ahdi Rasulillah. Dulu haid itu menimpa kami para wanita di zaman Rasul. Fanu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jelas banget. Kembali kepada kalau seorang melakukan kriminal yang menyebabkan dipotongnya anggota badan, atau wajib hukuman atau menjadikan dia mendapat hukuman, atau malan atau diambil hartanya, hal minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayah, maka halal darinya untuk di perlakukan seperti itu, dipotong misalnya anggota tubuhnya seukuran dengan kriminal yang ia lakukan. Orang yang dia motong tangan orang lain dengan cara zalim, maka orang yang dipotong tangannya punya hak untuk membalas. Walaupun nanti yang membalas apa? Penguasa ya kan? Jari jempolnya dipotong tanpa hak. Dalam keadaan didolimi, maka orang yang dipotong jarinya ya secara dolim, dia boleh menuntut untuk kisos. Selama orang yang akan dibalas itu sepadan dan memungkinkan. Kalau orang dia dipotong kakinya oleh orang, tapi orang motong dia punya kaki palsu. Nah, kalau kita balas ya kaki palsu ya kan? Enggak sepadan berarti kan. Kaki seorang dipotong oleh orang lain secara zalim, kemudian orang yang dipotong kakinya ingin balas. Sementara orang yang motong kakinya dia orang yang memiliki kaki palsu. Berarti kan enggak sepadan. Berarti beralih pada diyat. Beralih pada tebusan. Atau seorang itu dilukai pada anggota tubuh yang tidak memungkinkan untuk seorang membalas di tempat itu. Misalnya seorang ditusuk dadanya pakai pisau. Maka dia tidak boleh membalas seperti itu. Karena apa? Ya, bisa jadi kita dibalas, ya, bablas orang yang dibalas. Ya. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin bisa adil. Kalau persendian kan bisa adil kan? Persendian kan bisa di... Nah, ini kan ruas-ruas persendian. Tapi kalau dada ditusuk, membalas menusuk, ini gak boleh. Seorang dibacok kepalanya, kemudian dibalas bacok, enggak boleh. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin bisa untuk adil. Karena ini sesuatu yang enggak bisa diperkirakan. Ini kalau kayak ruas, ini kan bisa diperkirakan kan, ruas, ros, itu bisa. Kaida qada udwan, seperti kalau seorang memotong anggota tubuh orang lain, maka dibalas. Au saraqa, atau dia mencuri misalnya harta orang, wa nahwa'u dan semisalnya. Wa kada idza istadana wa abal wafa. Demikian pula seorang bila dia itu berhutang namun menolak untuk membayar. Ada orang kalau utang itu ya sulit sekali bayarnya. Bukan sulit kondisi dia enggak bisa bayar, tapi sikap dia yang tidak apa namanya kooperatif. Selalunya menghindar-menghindar, enggak, yang intinya enggak ingin bayar. Orang seperti ini boleh untuk kita bicarakan kehormatannya. Boleh untuk kita hibahi, kita gunjingi, kita ngerasani. Kalau ada orang yang dia itu berhutang dan dia sudah jatuh tempo, ditagih enggak bayar-bayar, padahal dia punya. Boleh kita gibahi dengan misalnya kalau ada orang ya ingin dihutang, ingin ya dihutangi, atau ingin, atau orang ini ingin berhutang pada seorang, nah kita peringatkan, jangan kamu hutangi sama dia. Saya pernah punya pengalaman pahit. Berarti kan kita mau bicarakan kehormatannya kan? Ini enggak apa-apa. Ya. Karena ini demi keselamatan orang lain, supaya tidak terjebak dalam kejahatan orang ini. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, madlul ghaniyyu dzulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah mampu membayar. Orang berhutang, sudah jatuh tempo, kemudian dia mengulur-ulur pembayaran, dalam keadaan dia ghani, mampu untuk membayar. Dzulmun. Itu bentuk kedzaliman. Jadi mendzalimi harta orang tidak melulu kita mencurinya, merampasnya. Bahkan kita hutang, sudah jatuh tempo, kita bisa membayar, tapi kita mengulur-ulurnya. Bahkan tidak sedikit orang yang ngutangi, dia ngemis-ngemis kepada orang yang berutang kepadanya. Sampai mungkin dia ya mengorbankan waktunya, hartanya hanya sekedar untuk nagih. Orang yang dia berhutang kemudian menolak untuk membayar, fayu'khad mim malihi biqadri dzalikal haq, maka diambil dari hartanya seukuran hak tersebut. Namun wallahu ta'ala alam, di sini butuh untuk dipelajari apakah itu dia sendiri yang ambil atau penguasa yang melakukannya. Karena kalau itu pribadi-pribadi yang melakukan pengambilan, khawatir terjadi apa yang tidak baik. Bisa jadi ya, yang tadinya didolimi berubah jadi dolim, bisa enggak? Bisa. Tadinya dia didolimi, orang utang pada dia 1 juta, sudah jatuh tempo, bisa bayar tapi enggak mau bayar. Kemudian dia balas dengan mengambil hartanya sendiri 2 juta, kemudian enggak mengembalikan. Kan berubah. Yang tadinya dia didolimi, sekarang jadi orang yang dolim. Karena mengambil lebih dari haknya. Bisa enggak? Nanti kalau itu dikembalikan kepada penguasa, maka nanti ya, untuk apa namanya, keadilan lebih terjamin, kemudian juga untuk menghindari pertikaian yang berkepanjangan yang bisa jadi muncul karena ya hal tadi. Jadi kalau yang melakukan penguasa ya sudah, berarti kalau tidak terima lawan penguasa itu, ya kan? Nah, sawa'un kana dainu lillah, baik seorang utang pada Allah. Utang pada Allah misalnya seorang dia harusnya hari ini mengeluarkan zakat, ternyata dia tidak mengeluarkan zakat. Boleh bagi amil zakat untuk merampas harta orang tadi seukuran ya yang harus dia keluarkan bagi zakat. Berarti kan mengambil harta orang, tapi dengan hak. Kan aslinya kan darah orang, harta orang kan terjaga. Namun ketika mengambilnya dengan hak, maka yang seperti ini enggak masalah. Tidak masalah. Seorang yang dia itu harusnya memberikan zakat, namun dia tidak memberikan zakat, boleh bagi petugas zakat untuk merampas harta orang tadi seukuran, ya. Apa yang harus dia keluarkan dari harta untuk zakat? Kalau memang orang tadi memang orang yang harus mengeluarkan zakat, namun dia menolak memberikan zakat. Adapun kalau tidak seperti itu, ya tidak boleh. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengirim amil zakat. Ketika mereka menjalankan tugas, mereka mendapatkan ada 3 orang tidak memberikan zakat. Lalu mereka sudah mengaudit kalau orang-orang ini orang-orang mampu. Orang-orang punya, kenapa enggak berikan zakat? Dilaporkan kepada Nabi, ada Ibnu Jamil, ada Khalid bin Walid, ada Al-Abbas, paman Rasul. Maka Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu dari 3 orang ini. Amma Ibnu Jamil fa innahu kana faqiran fa aghnahullah. Adapun Ibnu Jamil dulunya ini orang yang fakir, lalu Allah memberikan kecukupan kepadanya. Artinya enggak ada alasan bagi Ibnu Jamil kemudian tidak memberikan zakat. Kemudian amma Khalid fa antum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid bin Walid tidak mengeluarkan zakat, kalian telah mendzalimi Khalid. Artinya kalian telah salah. Salah dalam menilai. Khalid bin Walid itu dia sudah mewakafkan alat-alat perangnya. Senjata-senjata tempurnya dia wakafkan. Di sini ada 2 pengertian. Yang pertama, alat-alat perang itu kan mahal. Itu saja diwakafkan, zakat kan barang yang sedikit. Gak mungkin Khalid itu tidak memberikan zakat. Alat-alat perang yang itu nilainya itu ya mahal saja beliau wakafkan, kok hanya sekedar zakat kok menolak? Gak mungkin. Penafsiran pertama seperti itu. Penafsiran kedua, Khalid itu sudah tidak wajib lagi zakat karena hartanya sudah dibelikan alat-alat perang dan untuk wakaf. Nah, sudah bentuk alat-alat perang mau dizakati apa? Kaya tapi sudah dibelikan alat-alat perang. Ya, untuk jihad bisa bilang karena dia seorang mujahid. Ya, yang merindukan mati syahid di jalan Allah tapi ternyata meninggalnya di atas ranjangnya. Dia pun menangis ketika akan meninggal. Dia sedih. Padahal seperti apa dia ingin ya syahid, ternyata dia meninggal di atas ranjangnya. Ha ana amutu. Inilah saya mati seperti matinya apa namanya? Ya. Ba'ir atau yang semisalnya, kayak unta maksudnya, bukan mati dalam perangan. Namun barakallahu fikum, sesuai dengan niatan. Orang yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat syuhada meskipun dia meninggal di atas ranjang, yang meninggal biasa. Dengan niatannya yang tulus, dengan permohonan yang tulus, maka Allah sampaikan dia kepada derajat syuhada meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazilal syuhada wa in mata ala firasyhi." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dalam keadaan jujur, serius jujur permohonannya, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat syuhada meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Kemudian ada pun Al-Abbas. Al-Abbas tidak memberikan zakat. Rasul mengatakan bahwa Abbas sudah saya tanggung zakatnya. Ternyata sudah dibayarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasul menegur sahabat Umar, "Amma 'alimta ya Umar?" Umar termasuk itu amil zakat. "Anna 'ammar rajul ismu abi." Apa kamu tidak tahu wahai Umar, bahwa paman seorang itu seperti ayahnya sendiri. Kalau ayah kamu punya saudara, itu kan paman kamu kan? Itu kayak ayah kamu sendiri. Ayah kamu apa? Sendiri. Jadi zakatnya Al-Abbas ditanggung oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi waktu itu ketika Abbas tidak memberikan, nah, sudah ditanggung oleh Rasul yang apa? Nah, Rasul yang membayarkannya. Jadi dari tiga orang tadi, hanya Ibnu Jamil yang apa? Yang ada masalah. Al-Abbas sudah ditanggung zakatnya oleh Nabi. Khalid bin Walid, Rasul sudah menjelaskan, hartanya Khalid itu sudah dibelikan senjata-senjata perang. Dan diwakafkan fisabilillah. Sudah berupa harta perang, ya apa? Senjata perang, senjata tempur, ya gak dikeluarkan zakatnya kan? Berarti yang tidak ada alasan adalah Ibnu Jamil. Rasul mengatakan, "Amma Ibnu Jamil fa innahu kana faqiran fa aghnahu Allah." Ibnu Jamil ini dulunya orang yang fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepada dia. Ini celaan dengan kalimat yang halus banget, ya kan? Sebenarnya ini celaan tapi dengan kalimat yang halus. Audi kholqi atau seorang dia punya utang kepada orang misalnya. Kamu bayar. Au nafaqatan lil aqarib wal mamalik atau dia berkewajiban memberi nafkah kepada karib kerabat dan budak sahaya. Ternyata dia tidak menunaikannya. Maka boleh diambil hartanya seukuran ya haknya. Hindun binti Utbah melaporkan kepada Nabi alaihi assalatu wasalam tentang suaminya. "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya Abu Sufyan itu seorang yang pelit. Dia tidak memberi saya dan anak-anak saya sesuatu yang mencukupi. Boleh enggak saya ambil hartanya atau dari hartanya untuk mencukupi kebutuhan saya?" Kata Nabi, "Ambillah apa-apa yang mencukupi kamu dan anak-anakmu secara wajar." Secara apa? Wajar. Budak pun sama, punya hak untuk dikasih nafkah. Andai kata seorang tuan tidak memberikan hak kepada budaknya, nafkahnya, maka pemerintah boleh merampas harta orang itu untuk memberi nafkah pada budaknya. Wal bahaim dan binatang ternak misalnya. Ada seorang dia punya kambing yang ditaruh di kandang. Berhari-hari dia tidak kasih pakan sampai kambing itu ribu terus. Tetangganya pun apa yang bisa istirahat. Kemudian ada seorang membelikan rumput dengan niatan nanti dia minta kembalian. Minta ganti. Karena enggak tega. Maka tetangga tadi punya hak untuk diganti. Ketika misalnya orang yang punya binatang tadi ya tidak mau memberi kepada tetangga yang belikan, maka dia akan ditangkap oleh penguasa, dipaksa untuk apa? Membayarnya. Karena apa? Tetangga ini sudah ingin berbuat baik. Kalau orang sudah ingin berbuat baik, tidak boleh cari gara-gara. Allah berfirman, "Ma'alal muhsinina min sabil." Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh kita cari gara-gara dengan orang yang sudah berbuat baik, ya kan? Kalau misalnya pemerintah merampas harta orang itu untuk memberi pakan ternaknya yang dikurung, maka dia punya hak. Adapun yang tidak dikurung lain lagi, mungkin lepas. Karena kalau tidak dikurung dia bisa cari pakan sendiri. Wadhaif demikian pula tamu. Kalau ada tamu yang seharusnya mendapat suguhan, kemudian tidak disuguhi, padahal keadaan dia mampu. boleh bagi tamu tadi mengambil dari orang yang dia tamui seukuran haknya. Dan hak tamu itu 3 hari 3 malam. Hari pertama jamuan istimewa, hari kedua dan ketiga jamuan biasa. Kamu kedatangan tamu, mungkin menginap berapa hari di rumah kamu. Hari pertama jamuan, menunya istimewa. Misalnya kamu, ya misalnya, ya, mendo sama apa misalnya, ya, urap misalnya, pas hari pertama kamu kasih telur. Berarti sedikit istimewa. Hari kedua dan ketiga ya biasa. Selebih dari itu, tamu tidak boleh menjadikan tuan rumah itu jadi enggak nyaman. Orang apa tuan rumah enggak mau ngusir, tamunya enggak apa? Pengertian, kan kasihan kan? Harusnya apa? Ya, yang namanya tamu pengertian. 3 hari lebih dari 3 hari tidak boleh. Kecuali kalau yang ditamui senang dan nyaman, beda lagi. Hatta 1 bulan 2 bulan, kalau memang yang ditamui, oh, kamu sini ajak ini tempatnya luas kita, bahkan ya ingin dengan kamu ngobrol, ingin sharing berminggu-minggu ya terserah. Kalau seperti itu urusan lain. Intinya kalau ada tamu kemudian ibaratnya kapiran lah ya, tidak diberi suguhan, padahal orang yang ditamui orang yang mampu, maka dia boleh mengambil ya, makanan atau minuman dari rumah orang yang dia tamui sekedar haknya. Wa nahwahu dan yang semisalnya. Berarti ini ada kondisi-kondisi tertentu yang nyawa seorang boleh dialirkan, yang harta seorang boleh dirampas, yang kehormatan seorang boleh dibicarakan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang tadinya itu tidak boleh dibicarakan, boleh dibicarakan. Yang tadinya tidak boleh dirampas, boleh dirampas. Yang tadinya tidak boleh dialirkan darahnya, boleh dialirkan darahnya. Perincian-perincian seperti ini penting. Sebagian orang dia hanya tahu ya satu sisi, enggak tahu sisi yang lain. Taunya kalau orang kafir boleh dibunuh, padahal orang kafir macam-macam. Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Ada orang kafir yang mendapat jaminan keamanan, tidak boleh kita apa-apakan. Ada orang kafir yang dalam ikatan perjanjian damai, ada orang kafir dhimmi, hidup di negeri muslimin, tunduk pada pemerintah muslimin, dan ada orang kafir angkat senjata. Orang kafir yang memusuhi Islam dan muslimin, ini yang kita apa? Perangi. Ya, mereka menyerang kita dengan rudal, kita serang dengan rudal. Mereka menyerang kita dengan opini-opini yang miring, kita serang pula dengan membantah opini-opini miring mereka. Sesuai dengan apa yang mereka apa? Menyerang kita dengannya, kita lakukan serangan yang ya sepadan. Taib, apa ini? Ini ada beberapa pertanyaan. Sekadan. Apa Ustaz, bagaimana jika seorang itu ditanya tentang ibadahnya, tetapi dia tetap saja merahasiakannya dari sang penanya, walau penanya itu adalah orang yang bisa diamanahi rahasia dalam rangka untuk menjaga niatannya? Ya, benar orang tadi, walaupun kayak apapun, orang yang bertanya tentang ibadahnya itu orang yang amanah, gak perlulah. Misalnya, ente sudah sedekah berapa kali? Yang tanya orang yang baik, enggak usah menjawab berapa kali kan, apa? Ya karena yang namanya hati lah ya. Enggak perlu. Ini pertanyaan yang kamu kalau tidak menjawab tidak jadi masalah. Jadi kalau ada orang bodoh, ya enggak ngerti hukum, tanya pada kamu hukum dan kamu bisa jawab, kamu jawab. Saya ini orang misalnya baru ngaji, saya belum ngerti. Kalau orang misalnya dulu punya utang puasa 2 hari, karena enggak tahu ya. Sekarang saya baru tahu saya harus bayar atau tidak lah. Ini dijawab ya. Beda dengan kayak ini. Tolong anu saya mau tanya sama kamu. Sudah berapa kali sih kamu ya misalnya haji atau umroh atau sedekah? Ini enggak usah dijawab. Karena pertanyaan seperti ini enggak ada masalah kalau kamu tidak jawab. Ya. Itu ya. Tidak ada masalah. Gak apa-apa, azan dulu nanti sedikit. Ya? Silahkan. Sudah pertanyaan? Sudah, jangan banyak-banyak. Sudah cukup. Di pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana jika seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadan dan dia lupa berapa hari dia berhutang puasa? Kalau dia tidak tahu, maka dia memperkirakan dengan perkiraan yang besar kemungkinan itu lebih mendekati kebenaran dari perkiraan yang jauh. Misal, dia lupa tapi bisa memperkirakan antara misalnya 10 hari atau misalnya 5 hari misalnya. Dia bisa memperkirakan yang lebih mendekati yang pada apa? Kebenaran. Maka itu yang diamalkan. Karena sesuatu yang tidak bisa diketahui secara yakin berarti menggunakan ghalibudzon. Prasangka tapi yang dominan. Sama dengan kita salat menghadap kiblat sekarang ini. Kita enggak bisa yakin karena kiblat tidak di Ka'bah tidak kita lihat langsung. Tapi ya, dengan menggunakan kompas misalnya atau alat bantu itu sudah apa namanya insyaallah taala lebih mendekati kebenaran. Berarti dominan. Ya apa namanya perakiraan yang sifatnya dominan lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau ada orang punya utang puasa cuma lupa berapa hari, maka dia memperkirakan dengan jujur. Bukan hawa nafsunya yang dia ikuti, tapi yang jujur kira-kira seberapa sudah itu yang dia lakukan. Karena gak bisa memastikan. Ya. Kalau gak bisa memastikan berarti dengan don, tapi yang sifatnya mendekati kebenaran. Afan Ustadz mau tanya, bolehkah kita berdagang online? Misalnya jual roti Maryam dan dipromokan di media internet. Dan dia mengatakan roti Maryam baunya surga atau aroma surga. Nah, kalau seperti ini nggak bolehnya yang bawahnya ini. Kalau misalnya dia jual roti, ya roti Maryam, ya orang namakan roti Maryam lah ya. Online kemudian dia sebutkan, ya. Ya, spesifikasi daripada roti ini sehingga orang yang akan beli ngerti ya. Seolah-olah kayak dia melihatnya ya. Seolah-olah boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia mempromokan dengan mengatakan baunya bau surga, ini gak boleh yang seperti itu. Ini masalah ghaib ya. Masalah ghaib. Kayak apa bau surga ya. Luar biasa wanginya. Ini yang seperti ini enggak boleh. Karena yang seperti ini telah memberitakan perkara gaib yang dia tidak tahu. Ini enggak bolehnya di sini. Ya, enggak bolehnya karena ada seperti. Kalau misalnya ya roti Maryam yang saya jual ya mengenyangkan itu kan benar ya kan? Roti Maryam yang saya apa jual ngangeni atau numani ya soalnya enggak apa-apa. Berarti kalau baunya kayak bau surga enggak boleh seperti itu. Ini perkara apa? Ghaib. Lancangnya seperti ini. Puan Ustaz, bagaimana cara memakan binatang halal yang diburu oleh seekor anjing terdidik? Bukankah air liur anjing itu najis? Pertama, masalah air liur itu najis atau tidak, ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Kedua, terkait Ailur anjing ketika menggigit, itu kan enggak semua tubuhnya kan? Pada bagian tertentu. Biasanya kalau binatang buas itu yang disari lehernya dulu biasanya. Iya kan? Yang disari lehernya dulu bukan buntutnya biasanya. Kalau bisa diterkam lehernya itu lehernya, karena kalau diterkam buntutnya masih bisa baik kalau lehernya. Biasanya lehernya dulu. Sebelum ulama mengatakan tidak harus dicuci tempat yang itu gigitan. Karena ketika itu boleh berarti ya tidak mengapa. Jadi taruhlah ya kamu mengatakan, oh tapi kan itu tempat yang kena itu kan, taruhlah seperti itu. Ya, tubuh yang lain kan tidak kena. Anggota tubuh yang lain tidak kena gigitannya kan. Jadi cuma terpusat pada tempat tertentu misalnya. Terlebih bahwa masalah ini, masalah elur anjing itu najis atau tidak, ulama berbeda pendapat. Karena sebagian mengatakan bejana yang dijilat oleh air oleh anjing itu dicuci yang pertama dengan debu, dia dipoleskan, kemudian dioleskan, kemudian setelah itu disiram dengan air 7 kali. Sebagian ulama mengatakan ini ta'abudi. Ta'abudi itu artinya ya seperti ini perintah dari Allah untuk kita bersihkan. Kalau itu semata-mata najis mungkin 2 kali 3 kali siraman sudah hilang elur tadi kan. Sudah hilang kan berarti sudah. Namun ternyata harus 7 kali. Berarti ini sifatnya apa? Ta'abudiyun. Memang ya Allah perintahkan kita untuk ya seperti itu cara menghilangkan najis pada bejana. Jadi binatang buruan yang terkena apa namanya binatang buruan yang digigit oleh anjing ya halal. Digigit oleh anjing apa namanya halal. Alhamdulillah minkum ini karena waktu sudah malam dan banyak belum bisa kami baca dan kami ya mengutarakannya, mudah-mudahan bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.